Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman seakidah, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, Anda akan kembali menyimak program resensi buku-buku Islam. Buku yang akan kita resensi pada kesempatan yang berbahagia ini berjudul Aktualisasi Akhlak Muslim, 13 Cara Menggapai Akhlak Mulia, yang ditulis oleh Ummu Ihsan dan Abu Ihsan Al-Athari. Diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i Jakarta dengan ukuran 15.5 x 23.5 cm, tebal 568 halaman. Saudaraku seiman seakidah, para pendengar rahimakumullah dimanapun Anda berada, apa yang Anda ketahui tentang akhlak mulia? Dan bagaimana syariat Islam membimbing umat ke arah perbaikan akhlak? Diperlukan satu telaah yang mendalam yang didasarkan pada pemahaman yang lurus sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat syariat, yakni Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagai salah satu faktor penunjang kemuliaan seorang muslim, tentulah akhlak mempunyai keutamaan yang agung di dalam timbangan syariat. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menurunkan syariat yang mulia ini agar manusia berjalan di atas kebaikan dan memperoleh kebahagiaan. Syariat memerintahkan agar setiap manusia menjaga bagi kebaikan badan, akal, agama, harta, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan barang siapa yang telah mengaplikasikannya, sungguh ia telah berakhlak dengan akhlak atau adab Islam. Dan Allah Ta'ala tetapkan bagi manusia satu contoh suri teladan dalam menjalankan syariatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok teladan yang telah Allah pilihkan dari sekian juta manusia sebagai pengemban amanah risalah ilahiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya ditiru pada perkara ubudiyah semata, akan tetapi ditiru pula akhlak dan kepribadiannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan pada hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Al-Quran Surat Al-Hazab ayat 21. Para pendengar Radio Roja rahimakumullah, akhlak merupakan satu barometer kebaikan yang dijadikan satu standar yang bersifat universal. Dengan akhlak, manusia bisa bermartabat. Dengan akhlak yang mulia, seorang hamba bisa masuk dalam surga dengan dilandasi dengan akidah dan manhaj yang lurus tentunya. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki akhlak sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Saudaraku seiman, akhlak yang mulia ini mempunyai cakupan yang luas dan tertuang dalam dua aspek yang sangat penting, yakni aspek vertikal, hablum minallah, perkara-perkara yang bertalian antara hamba dengan Allah Ta'ala, dan aspek horizontal, hablum minan nas, perkara yang bertalian dengan hubungan antara sesama manusia. Dimana jika salah satu tidak tercapai atau kekurangan pada salah satu dari dua aspek tersebut, berarti merupakan kekurangan dalam agama. Pada setiap sisi dari aspek ini, syaitan senantiasa menggoda manusia hingga melemahkannya. Tidak jarang seseorang mempunyai akhlak yang baik terhadap sesama sebagai aplikasi dari hablum minannas, akan tetapi ia tidak bisa menjaga hubungan yang baik dengan Allah, hablum minallah, sebagai bentuk penghambaan yang total yang harus dipenuhi, hingga ia terjatuh ke dalam perkara kesyirikan dan kebid'ahan. Dari sisi ini, setan membuka 99 pintu kebaikan, akan tetapi hakikatnya menjerumuskan ke dalam pintu keburukan. Demikian pula orang yang lemah dalam mempergauli manusia dengan cara-cara yang baik, akan tetapi ia terlihat baik dalam aspek vertikalnya, hablum minallah, maka dari pintu ini setan akan menjerumuskan manusia ke dalam keburukan. Ketaatan kepada Rabb sangat tampak dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi ia suka menyakiti saudara sesama muslim, merampas hak-haknya, menjatuhkan kehormatan saudaranya, dan lain-lain. Dan sungguh, ini merupakan perbuatan yang merugi, sehingga ia akan dapati dirinya sebagai orang yang bangkrut kelak di hari pembalasan. Allahul Musta'an. Penulis berharap buku ini dapat memotivasi kita dalam mempraktekkan nilai-nilai syariat melalui akhlak yang mulia, sehingga mampu menunjukkan jati diri seorang muslim yang bermartabat dan menjadi nilai tambah bagi setiap individu kaum mukminin. Bukankah sebaik-baik seorang mukmin adalah yang terbaik akhlaknya? Di dalam buku ini, pembaca akan dapat merasakan bagaimana penekanan yang sangat signifikan di dalam mengaktualisasikan nilai-nilai akhlak karimah sebagai aplikasi dari Hablum Minannas. Buku ini ditulis dan disajikan bagi kaum muslimin sebagai upaya penulis di dalam mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam kaitannya saling nasihat-menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Metodologi penulisan buku aktualisasi akhlak muslim ini disusun dan dibagi menjadi 5 bahasan utama yang terdiri dari mukaddimah, 4 bab bahasan dan 1 bab penutup. Para pendengar rahimakumullah, tidak dipungkiri betapa banyak keutamaan yang dapat diraih dengan mempelajari akhlak. Hal ini dapat ditelusuri dari athar-athar yang sahih, bagaimana para ulama terdahulu senantiasa mempelajari adab dan akhlak sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Karena pentingnya adab dan akhlak ini, sehingga banyak para ulama yang akan menimba ilmu kepada seorang guru senantiasa melihat perilaku dan akhlaknya terlebih dahulu. Dari akhlak itulah, seseorang dapat terlihat pula kewaroan, kezuhudan, dan keikhlasannya sebagaimana paparan yang ada di dalam buku ini. Perkara perbaikan akhlak bukanlah sesuatu yang ringan. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya kitab-kitab para ulama yang membahas seputar akhlak. Betapa banyak para ulama yang secara intens membedah dan mengupas seputar akhlak. Keutamaan yang agung senantiasa akan dapat diraih oleh orang-orang yang mampu menjaga nilai-nilai akhlak yang ada pada dirinya, sebagaimana tertulis dalam tuntunan syariat. Buku aktualisasi akhlak muslim tidak hanya menawarkan satu wacana pembelajaran pada sisi akhlak semata, namun yang terpenting dari itu bagaimana karakteristik muslim yang berkepribadian yang terbangun dari ilmu yang berkaitan dengan peningkatan kualitas akhlak itu sendiri. Oleh karena itu, buku ini ditulis dengan satu paparan yang sederhana sehingga pembaca akan dengan mudah mencerna faedah dan memahaminya. Di awal susunan buku ini, penulis memberikan mukaddimah yang sangat luas dengan menjabarkan sisi dasar dari pembahasannya yang terdiri dari 7 pasal pemaparan. Kata akhlak mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Akan tetapi bagaimana dan apa pengertian tentang akhlak itu masih banyak di kalangan kaum muslimin yang belum memahaminya. Sengaja penulis tempatkan pemaparan tentang pengertian akhlak mulia pada awal pembahasan di mukaddimah ini agar tahapan-tahapan bahasan lebih mengena dan terarah. Di dalam pemaparan mukaddimah ini, pembaca akan disajikan pengertian akhlak mulia dan bagaimana para ulama memberikan deskripsi seputar akhlak dan hakikat akhlak yang mulia. Dari nukilan-nukilan para ulama ini, sangat jelaslah betapa lingkup akhlak itu sangat luas dan beragam. Kemudian saudaraku seiman, 7 pemaparan dalam mukaddimah ini antara lain, selain pengertian dari akhlak mulia, pembahasan yang lainnya terkait dengan kedudukan akhlak mulia di dalam Islam. Kemudian 4 pilar akhlak mulia, bercermin dari akhlak Rasulullah, faidah dan keutamaan akhlak mulia antara tabiat dan kebiasaan, dan 13 cara mencapai akhlak yang mulia. Para pendengar Radio Roja rahimakumullah, sungguh apabila kita telaah secara seksama, dari pemaparan awal saja, pembaca akan mendapati banyak sekali faidah. Akhlak yang mulia merupakan satu rangkaian perangai yang bersifat universal sehingga akan ditemui pada nilai-nilai positif yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Namun, belum menjadi satu standar yang paripurna sampai syariat menuntunnya dan di bawah naungan akidah yang lurus. Dengan tetap dalam ikatan akidah yang lurus, akhlak akan terjaga dan tidak akan terjerumus ke dalam kebinasaan. Pembahasan yang berkaitan dengan akidah dan akhlak ini dapat Anda baca pada pembahasan bab pertama, yakni pembahasan akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab 1 ini dimuat sejumlah pemaparan yang tersusun dalam 18 pasal bahasan. Saudaraku seiman, pembahasan pada materi bab pertama di antaranya berakhlak mulia kepada Allah adalah salah satu dari seutama-utamanya amalan karena dari sanalah hakikat ubudiyah dinilai dan ditimbang. Pembahasan ini merupakan dasar dari pembekalan akidah yang lurus. Pasal pertama dari bab 1 mengangkat topik seputar ikhlas. Ikhlas sebagai penentu suatu amalan senantiasa diprioritaskan dalam setiap pembahasan sebagaimana para ulama menempatkan pembahasan mengenai ikhlas ini di dalam kitab karya-karya mereka. Karena pembahasan keikhlasan adalah sesuatu yang sangat penting dalam syariat, bahkan diterima atau ditolaknya sebuah amalan dari seorang hamba diukur dengan keikhlasannya. Di dalam bab satu ini, Anda akan dapati pula bagaimana proses tasfiyah yang diuraikan secara terang sebagai landasan dalam memotivasi aktualisasi akhlak seorang muslim yang karimah. Tidak hanya masalah keikhlasan saja yang dipaparkan di dalam bab ini. Di sana dibahas pula bagaimana pentingnya muraqabah yang dipaparkan secara rinci yang meliputi 5 pasal bahasan. Begitu pula sikap khasyah atau menghadirkan rasa takut kepada Allah dan sikap tawakal yang tinggi disertai penjelasan atau meluruskan perspektif tawakal. Ikhwat al-Islam, para pendengar rahimakumullah. Pada bab selanjutnya, penulis hadirkan nilai-nilai yang berhubungan dengan pribadi dan masyarakat. Pembahasan ini merangkum segala aspek yang menyangkut tazkiyatun nufus yang dikembangkan bagi pembentukan karakter seorang muslim dan membangun masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai luhur akhlak yang mulia. Saudaraku seiman, buku ini bisa menjadi panduan bagi para orang tua, pendidik, juga sebagai bekal di dalam memahami bagaimanakah akhlak mulia dan bagaimana pula aktualisasi akhlak mulia di dalam kehidupan kita. Demikian saudaraku seiman, resensi buku kita dari buku yang berjudul Aktualisasi Akhlak Muslim, 13 Cara Mencapai Akhlak Mulia, ditulis oleh Ummu Ihsan dan Abu Ihsan Al-Athari, diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i Jakarta, ukuran 15,5 x 23,5 cm, tebal 568 halaman, dijual dengan harga Rp90.000. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi 021-819-4695, 021-819-4695, atau nomor HP 0812-11-08208. 0812-11-08208. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.